Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-mu'allif hafizahullahu ta'ala wa qala ibn al-qayyim rahimahullahu qala aktharul mufassirina min as-salafi wa man ba'dahum hiya at-tauhidu syahadatu an la ilaha illallah wal imanu alladhi bihi yazku al-qulubu wa huwa aslu kulli zakatin wa namain wa kama anna at-tauhida huwa aslu ma tazku bihi an-nufusu wa tathuru fa inna syirka huwa ashaddu ma yudannisu an-nufusa wa yuftiku biha bal huwa muhbitun li jami'il a'mali kama qala ta'ala wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin wa huwa adh-dhanbu alladhi la yaghfiruhu Allahu 'azza wa jalla abadan liman mata 'alayhi kama qala ta'ala Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa harramallahu azza wa jalla al-jannata ala kulli man ashraka ma'ahu ghayrahu kama qala ta'ala innahu man yushrik billah faqad harramallahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar fa idha haqqaqa al-'abdu at-tauhida hasalat lahu az-zakat az-zakata al-kamilah hasalat lahu az-zakatu hasalat lahu az-zakatu al-kamilatu wa hasalat lahu al-hidayatu wal-amnu at-tamani fid dunya wal-akhirati kama qala Allahu azza wa jalla alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Famata akhlasa al-abdu adzulla lillahi wal mahabbata lahu khalasat a'maluhu khalasat a'maluhu wa sahhat wa zakat nafsuhu wa tabat wa mata adkhala 'alayha ma yashubuha min shawa'ibi syirki dakhala 'ala nafsihi min ad-danasi wa tadsiyati bihasabi dhalika fala zakata li nafsi illa bi tahqiqi tauhidi wa ifradillahi azza wa jalla bil ibadati wal wa ikhlasil amali lahu kama qala ta'ala ala lillahi ad-dinul khalis wala zakata li nafsi illa bi takhlisiha min asyirki bi jami'i anwa'ihi wa takhlisiha min kulli ma yunaqidu at-tauhida wa yud'ifuhu. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ini masih di ayat wailul lil musyrikin alladhina la yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Ya. Ini syahidnya orang-orang musyrik itu yang mereka la yu'tuna zakah. Yang kata Ibn Taymiyah, hiya tauhid wal iman alladhi bihi yazkul qalb. Kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala di kitab beliau Ighatsatul Lahafan, qala aktsarul mufassirina minas salaf, para mayoritas ulama ahli tafsir dari kalangan salaf wa man ba'dahum dan yang setelahnya menyatakan tentang ayat di atas, hiya at-tauhidu, itu adalah perkara tauhid. Ya, syahadatu an la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah. Siapa itu musyrikin? Alladina la yu'tuna zakata, yaitu yang mereka tidak bertauhid, yang tidak mensucikan jiwa mereka, yang tidak mengucapkan, meyakini, mengamalkan kalimat la ilaha illallah. Wal imanu alladhi bihi yazku al-qalbu, kata Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Ya. Dan keimanan yang menjadikan yang dengan keimanan tersebut kalbu menjadi suci. Wa huwa aslu kulli zakatin wa namain. Dan ini merupakan faktor utama kesucian jiwa dan nama, bagaimana berkembangnya jiwa tersebut. Ya. Kemudian kata Syekh Abdul Razak, wa kama anna tauhidah. Jadi pahami ya, ayat di atas syahidnya di mana? Wal alladziina la yu'tuna az-zakata. Jadi ini ya, kalau secara letterlock ini kurang lebih maknanya yang tidak menunaikan zakat. Namun di sini makna kata Ibnu Taimiyah adalah tauhid. Yaitu yang Allah sebutkan wailul lil musyrikin alladziina la yu'tuna az-zakata, yaitu yang tidak bertauhid, yang tidak mensucikan jiwa mereka dengan mentauhidkan Allah dan juga dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ini penting ini, aslu ini landasan pertama dalam tazkiyatun nufus, yaitu tauhid. Ya. Sebagaimana kemarin telah kita terangkan, banyak orang mau mensucikan jiwanya, tetapi mereka berpaling dari faktor pertama yang akan menyembuhkan jiwa mereka, hati mereka, membuat benar jiwa mereka, membuat suci jiwa mereka, yaitu tauhid, maka selama-lamanya jiwa mereka tidak akan menjadi suci. Ya, akan terus kotor, ternoda dengan berbagai macam keburukan. Kemudian, wa kama anna tauhidah wa aslu ma tazku bihi an-nufus wa tadhuru. Sebagaimana tauhid, dia merupakan aslu ma tazku bihi an-nufus. Dia merupakan landasan yang jiwa-jiwa akan suci dengan tauhid tersebut. Wa tadhuru, akan bersih. Fa inna syirka huwa ashaddu ma yudannisuhu. Ma yudannisu an-nufusah. Nah, maka kesyirikan dia adalah sesuatu hal yang paling berat, yang paling dahsyat, yang akan mengotori jiwa-jiwa. Wa yaftiku biha fataka yaftiku. Ya. Bukan wazan aftaka yaftiku, tapi fataka yaftiku. Tadi san bacanya apa? Yaftiku. Yaftiku. Ya. Sebagaimana kesyirikan itu adalah faktor terberat yang akan membuat mengotori jiwa dan yang merusak jiwa tersebut. Jadi tidak ada ceritanya orang-orang kafir, musyrik, mereka mengatakan hatinya tapi baik. Ya, hatinya baik. Baik gimana? Iya, dia cuma Nasrani, dia cuma Yahudi, dia cuma enggak sholat, dia cuma, tapi hatinya baik. Oh, gimana ceritanya baik? Iya, dia kafir kepada Allah. Padahal tiga hal yang kita berikan akhlak yang baik kepadanya, yang pertama dan utama kepada Allah, yaitu dengan mentauhidkannya. Yang kedua kepada apa? Rasulullah. Dengan kita meneladani beliau, menjadikan beliau sebagai ya panutan dalam bersyariat ini. Ya, baru yang ketiga kepada sesama makhluk. Paham sini ya? Nah, akhlak kita, ya, budi pekerti kita, yang pertama kita persembahkan, dedikasikan dengan akhlak yang paling baik adalah kepada Allah. Yang pertama. Kalau kepada Allah aja gak beres, maka berarti akhlak kita, hati kita itu gak beres. Ya, paham sini? Ngerti gak sini? Nah, berarti hatinya itu buruk. Ala inna fil jasadin mudghatan, kata Nabi SAW. Ketahuilah, di dalam jasad ini ada segumpal daging. Ida solahat solahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, baik seluruh anggota badan, amalan dia. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kulluh. Namun apabila segumpal daging itu buruk, buruk pula seluruh amalan tubuh dia. Ala wahiya al-qalbu. Ketahuilah, yang segumpal daging itu adalah apa? Nah, jantung ya. Nah, hati. Nah, emang jantung. Ya. Cuman gak enak kalau kita terjemahin jantung. Udah terlanjur hati. Ya. Apalagi Agim udah bilang, jagalah jantung apa hati? Hati. Hati, kata Agim. Kalau dirubah, jagalah jantung. Aduh. Repot ini. Sepikir orang kampanye Rumah Sakit Harapan kita lah ya. Ya. Baik. Nah, maka kesyirikan itulah yang akan menodai kolbu, jiwa. Maka orang-orang musyrik kafirin, yang zahirnya, lahiriahnya, oh dia orangnya sopan, baik. Namun dia menyembah selain Allah, hatinya buruk, hitam, legam, kusam. Itu hati mereka. Jangan percaya. Paham sini ya? Nah, Banyak orang tertipu, oh, masa Nasrani bapak itu di neraka, dia orang baik. Ya, lu kok ragu? Kalau Anda ragu berarti hati Anda buruk seperti hati dia. Kenapa? Karena Anda juga udah kafir. Gitu. Kenapa? Karena man lam yukafir musyrikin au syakka fi kufrihim au shahha madzhabahum kafara. Ijma'an, berdasarkan ijma'. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, ragu terhadap kekafiran mereka atau malah justru membenarkan agama mereka, dia kafir berdasarkan ijma'. Ya. Kok malah ragu mempertanyakan seorang Nasrani mau baik hati ke? Enggak ada, hatinya tidak baik. Hatinya itu tidak baik. Ya, hati yang baik itu yang selamat dari kesyirikan. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, pada hari kiamat ketika tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Kecuali orang yang datang kepada Allah di akhirat kelak dengan qalbun salim. Qalbun salim itu apa? Kata para ulama ahli tafsir, salamatu minasyirk. Selamat dari kesyirikan. Nah, ini penting ini ya. Nah, maka ini landasan yang pertama dan utama dalam tazkiyatun nufus, dalam pensucian jiwa, yaitu tauhid. Ya, banyak orang mau mensucikan jiwanya pakai ikut yoga, mengosongkan pikiran. Enggak ada itu, jiwanya enggak akan suci, enggak akan benar. Ya, malah dia terjerumus ke dalam penyimpangan yang lebih dahsyat yang dia enggak tahu. Dia bermeditasi ya di goa ya, dengan klaim, dengan dalih, oh Nabi aja di Gua Hira. Iya, Nabi di Gua Hira sebelum jadi Nabi. Setelah beliau jadi Nabi, jadi Rasul, gak pernah balik ke Gua Hira. Ya, pernah balik gak ke Gua Hira? Ya, napak tilas lagi. Dulu saya di situ, meditasi lagi. Gak ada. Maka diantara kesalahan jamaah haji atau umroh, para peziarah, ya, terutama orang-orang dari kalangan Indonesia ini, mereka mengkhususkan ibadah di Gua Hira. Itu kesalahan. Coret-coret lagi namanya. Biar berkeh kali. Atau orang-orang yang bermeditasi, ya, ngikutin Sunan Kalijogo 40 hari di pinggir kali. Mana ada? Kalaupun ada, gak mungkin. Kan sanatnya gak jelas ya. Ada gak sohih sanat yang mutawatir atau gak usah mutawatir deh. Yang ahad deh. Aziz. Ya. Aziz deh. Aziz. Atau yang paling rendah dari ahad apa? Hah? Gorib dia. Mana sanatnya? Yang sahih, yaudah nggak usah yang sahih. Sahih liguirihi nggak ada. Hasan liguirihi. Yaudah yang doif deh, yang doif kan ada sanatnya. Nggak ada. Kalaupun ada, sesat itu. Mana ada 40 hari dia nggak sholat bermeditasi di pinggir kali. Berarti nggak sholat. 40 hari kali 5 waktu, 200 sholat dia tinggalkan. Gak mungkin. Hah, mungkin gak? Gak mungkin. Ya, jangan percaya. Gak mungkin. Gak percaya. Saya gak percaya. Saya. Oh, kan dengan begitu hatinya menjadi baik. Enggak, menjadi legam hatinya. Menjadi legam. Saya. Sama juga banyak kelompok-kelompok zikir dalam suluk-suluk. Ya, dalam suluk-suluk. Ini mereka bermeditasi. Ya, di dalam sebuah ruangan dikasih hordeng. Dikasih amalan, zikir, baca ini, baca itu 1000 kali. Kalau yang ini 1000 kali, yang ini 10.000 kali. Oh, nanti jiwanya akan suci. Nah. Kemudian lulus dapat gelar. W. Apa itu? Wali. WL. Wali. La ilaha illallah. Ya, enggak. Baik. Bal huwa muhbitun li jamil amal, bahkan kesyirikan adalah yang menghancurkan seluruh amal. Walaqad uhiya ilaika, kata Allah kepada Nabi, ini kepada Nabi, sungguh telah diwahyukan kepada engkau wahai Nabi Muhammad SAW, wa ilal ladina min qablika, dan kepada para nabi rasul sebelum engkau. Apa kata Allah yang Allah wahyukan kepada Rasulullah SAW beserta seluruh para nabi? Allah ancam, lain asyraqta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Allah ancam. Seandainya engkau nabi berbuat kesyirikan, maka akan terhapus amalanmu dan engkau menjadi orang yang merugi. maka kesyirikan itu hanya akan menjerumuskan kolbu ke kubangan yang paling hina, ke dasar yang paling rendah. Sebaliknya tauhid akan meninggikan kolbu, akan meninggikan jiwa ke derajat yang paling tinggi. Ya, saya dipahami sini. Wala takunanna minal khasirin, dan kaum di akhirat menjadi orang yang merugi. Wa huwa dzanbul ladzi la yaghfiruhu Allahu 'azza wa jalla abadan liman mata 'alaihi, kata Syekh. Dan kesyirikan tersebut, syirik yaitu syirik akbar, adalah adzanbu, dosa, alladzi la yaghfiruhu Allahu 'azza wa jalla abada, yang Allah selama-lamanya tidak akan mengampuni. Liman mata 'alaihi, bagi orang yang mati di atas kesyirikan tersebut. Ya, kalau dia dulu musyrik kemudian dia tobat, ya udah diampuni dosanya. Nah, ini yang mati membawa kesyirikan. Kama qala ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah tidak akan ampuni siapa yang mati membawa dosa syirik, Allah tidak akan ampuni dia. Enggak boleh kita minta ampun untuknya, enggak boleh. Ya, enggak boleh. Tayyib. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah dapat mengampuni dosa selain syirik. Itu apa dosa selain syirik? Dosa-dosa besar. Ya, berupa maksiat, ya. Dosa besar itu apa sih? Dosa yang diancam oleh Allah. Apakah diancam dengan ditegakkan had, hukuman di dunia, mencuri, potong tangan, berzina, dirajam, kalau belum pernah menikah dicambuk 100 kali, diasingkan dari kampung setahun. Ya, mabuk dicambuk, bersaksi palsu dicambuk, itu namanya had. Dosa besar itu yang diancam ditegakkan had, itu namanya dosa besar. Dosa besar itu apalagi selain yang diancam pelaku ditegakkan had, yang diancam oleh Allah atau Rasul dengan laknat. Dosa besar itu apalagi yang diancam oleh Allah dan Rasul dengan neraka. Ya, dengan neraka. Dosa besar itu apalagi yang Rasul sallallahu alaihi wasallam berlepas diri darinya. Ya, itu dosa besar. Namun tidak sampai membatal keislaman. Pelakunya disebut mukmin. Mukmin dia dengan keimanannya, tapi dia fasik dengan dosa besarnya. Namanya seorang ini fasik milli. Orang fasik namun tetap berada di millah Ibrahim, millah Islam. Paham sini? Tidak kita kafirkan sebagaimana Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Di dunia tidak kita kafirkan. Namun kita tidak katakan iman sang pelaku dosa besar seperti keimanan Abu Bakar atau Umar. Enggak. Keimanan mereka lemah sebagaimana dikatakan oleh para ulama, al-iman yazid wa yankus. Yazid bita'ah wa yankus bil maksiyah. Iman bertambah berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Nah, kemaksiatan yang dia lakukan mengurangi iman dia. Tapi imannya batal apa enggak? Enggak batal. Ya, dia mukmin dengan keimanannya, dia fasik dengan dosa besar dia. Nah, di akhirat kita katakan bagaimana? Sebagaimana yang Allah jelaskan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah akan ampuni siapa saja yang Allah kehendaki. Allah kaitkan ini dengan sifat Allah masyiah. Dengan sifat Allah masyiah, kehendak bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Artinya pelaku dosa besar di akhirat itu tahta masyiatillah. Apa itu tahta masyiatillah? Di bawah kehendak Allah. Apa maksudnya lagi? Apabila Allah kehendaki, Allah ampuni. Ya, sebagaimana hadis bitokoh, hadis kartu. Pernah dengar gak? Hadis kartu. Ya, yang seseorang ditampakkan dosanya sejauh mata memandang. Si jilatnya itu catatan dosanya sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Putus asa dia. Waduh, udah kelar dia nih. Ternyata Allah keluarkan kartu yang bertuliskan apa? La ilaha illallah. Kata orang ini, apa manfaatnya kartu itu? Ditimbang. Ya, di sebuah daun timbangan, si jilat dia, catatan dosa dia, sejauh mata memandang, dan kartu di timbangan yang lain. Dan ternyata lebih berat kartu. Nah, ini lima yasha bagi siapa yang Allah kehendaki. Namun juga Rasul sallallahu alaihi wasallam kabarkan, ada juga pelaku zina yang diazab. Orang yang gak puasa, kakinya digantung di atas, kepala di bawah, mengeluarkan darah. Ya. Artinya, tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah. Nah, kalaupun Allah tidak ampuni, Allah siksa dia, pelaku dosa besar tidak kekal di neraka selama-lamanya. Dia akan keluar. Kapan waktunya? Allah alam. Nah, ketika mereka akan keluar, karena mereka masih punya tauhid, tidak batal Islamnya, mereka akan masuk surga. Kalau sudah masuk surga, selama-lamanya. Dan mereka disebut jahannamiyun. Siapa itu? X. Penghuni neraka jahannam. Nah, wa harrama Allah azza wa jalla al-jannata 'ala kulli man asyraka ma'ahu. Ya, dan Allah haramkan surga ya bagi siapa saja. Ya, 'ala kulli man asyraka ma'ahu wa ghairihi. Bagi siapa saja orang yang menyekutukan Allah, ya. Menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ma'ahu ghairuhu, afwan. Man asyraka ma'ahu ghairuhu. Ya, ya bagi siapa saja yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innahu may yushrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan surga bagi dia, tempat dia di neraka, dan tidak ada orang yang zalim penolong sedikit pun. Dan Allah namakan pelaku kesyirikan sebagai zalimin, zalimun, orang yang zalim. Kenapa? Inna syirka la zulmun adzim. Karena kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar, maka pelaku kesyirikan itu zalim. Fa idza haqqaqat al-abdu at-tauhida, apabila seorang hamba telah merealisasikan tauhid, hasalat lahu zakatu al-kamilatu, maka terwujudlah kesucian jiwa yang sempurna bagi si hamba tadi. Wahasolat lahu al-hidayatu wal-amnu at-tamani fid dunia wal-akhirah. Dan terwujudlah hidayah dan keamanan yang sempurna bagi si hamba tadi, yang bertauhid tadi, di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu, orang-orang beriman, itu yang bertauhid. Walam yalbisu imanahum bidulmin, yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Dengan kezaliman itu yang pertama kesyirikan. Ya, yang kedua apa? Hah? Yang kedua berbagai macam bid'ah. Yang ketiga dosa-dosa besar. Ya. Namun yang paling dahsyat adalah apa? Kesyirikan. Ulaika lahumul amnu. Mereka itulah yang mendapatkan keamanan. Keamanan di mana? Ya, di akhirat. Wahum muhtadun, dapat petunjuk di mana? Mereka dapat petunjuk di dunia. Ya, makanya ya ikhwah, ashabul bid'ah, para pelaku ahli bid'ah ini ya, mubtadi, para ahli bid'ah, itu amalnya bid'ah. Ya, amal dia di bid'ah. Apa faktor yang melatar belakangi enggak dapat hidayah? Iya. Faktornya, sebabnya apa? Mereka tidak merealisasikan tauhid. Antum boleh survei para pelaku amalan-amalan bid'ah ini itu, bid'ah-bid'ah yang ada deh, itu dia juga dia juga kebanyakan pelaku kesyirikan akbar. Orang-orang yang doyan larung saji, sedekah laut, sedekah bumi, kasih sesajen buat Dewi Sri, kasih tumbal buat jin wah wong rokso, ya, kasih sembahan untuk Nyi Roro Kidul. Orang yang suka datang ke kuburan-kuburan keramat, minta-minta tawaf di kuburan, doa minta sama Syekh Abdul Qadir Jilani, lihat amalan dia. Ala sunnah wala ghairi sunnah, di atas sunnah atau di atas selain sunnah? Di atas selain sunnah, di atas apa? Bid'ah. Ya, itu ada korelasinya demikian. Ya, karena Allah nyatakan, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, orang-orang beriman bertauhid dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Famata akhlasa al-abdu adzullah. Perhatikan. Maka kapan saja seorang hamba dia benar-benar memurnikan adzullah, sikap perendahan diri dia lillah, kepada Allah, wal mahabbata lahu, dia benar-benar memurnikan kecintaan dia yang hakiki hanya kepada Allah, ya khalasat a'maluhu, maka kalau begitu niscaya amalannya pun akan murni tulus untuk Allah, wasahhat, dan amalannya pun akan benar. Ya, tidak akan terjangkit oleh berbagai macam bid'ah-bid'ah dan penyimpangan. Wa zakat nafsuhu, jiwanya akan suci. Wa tobat, dan jiwanya akan menjadi baik. Wa mata adkhala 'alaiha ma yashubu biha ma yashubuha min sawa'ib syirki, dan kapan saja seorang hamba memasukkan ke dalam kalbunya, ya, apa-apa yang merusak, menodai berbagai macam dari berbagai macam syawaib, noda-noda asyirki, kesyirikan, dia memasukkan hal tersebut kepada amalan dia, dakhala ala nafsihi minad danas wa tadziyati bihasabi dzalika, ya. Nah, maka dia apa, maka akan masuklah kepada dirinya berupa danas, ya, kotoran, wa tadziyah, ya. Dan juga kotoran-kotoran yang merusak bihasa bidzalik, sesuai dengan banyak atau tidak kotoran tersebut. Fala zakata li nafsi illa bitahqiqit tauhid, maka tidak ada yang namanya sesuatu hal yang dapat mensucikan jiwa kecuali dengan merealisasikan tauhid, wa ifradillahi azza wajalla bil ibadah, dan mengesakan Allah azza wajalla dengan beribadah hanya kepada Allah, wa ikhlasil amalillah, dan memurnikan amal hanya untuk Allah, tidak untuk yang lainnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ala lillahi dinul khalis, ketahuilah milik Allah lah agama yang khalis, yang murni ini. La zakata li nafsi illa bitakhlisiha, maka tidak ada yang namanya pensucian jiwa melainkan dengan memurnikan, ya, jiwa tersebut dibersihkan minasyirki, dari kesyirikan, bijami'i anwa'ihi, dengan segala macam jenis-jenis kesyirikannya. Wa takhlisiha, dan apa namanya, memurnikan jiwa tadi, min kulli ma yunaqidut tauhidah, dari segala hal yang akan dapat membatalkan tauhid, wa yud'ifuhu, atau yang malah membuat lemah tauhid. Ya. Selesai ya, kaidah yang pertama. Cukup dulu kali ya. Ya, kita selesai. Nanti besok hari apa? Hari Senin, ya, kita masuk ke kaidah kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.